pergerakan, mereka mendengung-dengungkan tauhid yang disebut dengan tauhidul hakimiyah, yaitu meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya hakim yang berhak dijadikan sebagai hakim. Maka kita katakan tauhid hakimiyah ini adalah salah satu tauhid yang masuk ke dalam tauhid rububiyah ataupun tauhid al-asma wa sifat. Tauhid hakimiyah berarti menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang hakim, pemutus keputusan. Tidak ada yang berhak memberikan keputusan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan juga bahwasanya tauhidul hakimiyah bisa masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Bukan tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Karena semua ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diperlukan untuk menamai nama yang ketiga atau nama yang keempat, yaitu ada nama tauhidul hakimiyah, karena dia masuk ke dalam tauhidur rububiyah ataupun masuk ke dalam tauhid al-uluhiyah. Kemudian penulis atau pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwasanya berhukum kepada hukum Allah bukan hanya urusan yang berkaitan dengan persengketaan harta, hak-hak antar sesama manusia, kemudian pertikaian-pertikaian hak, bukan itu saja. Tetapi berhukum kepada hukum Allah juga termasuk di dalamnya adalah berhukum di dalam perkara akidah. Berapa banyak orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar, yang tidak sesuai dengan hukum yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih utama untuk ditegakkan di tengah kaum muslimin, berhukum kepada hukum Allah dalam perkara akidah. Seperti misalkan menjauhi kesyirikan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan dan maksud saat kita sholat, saat kita puasa, saat kita haji, mengeluarkan zakat, berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, atau yang disebut dengan istighatsah. Maka ini yang harus ditegakkan di tengah kaum muslimin, hukum Allah di dalam perkara tauhidul uluhiyah. Dan ini adalah pondasi dasar hidup seorang muslim, yang mana segala hukum yang ada di dalam agama Islam tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali jika tauhidnya benar. Begitu juga penulis mengatakan bahwasanya berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama al-husna yang sempurna kebaikannya, dan sifat-sifat yang ulia yang paling tinggi dan paling sempurna sifatnya, tidak melakukan tamtsil, memisalkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk, seperti firqatu ahlil kalam, kelompok ahli kalam yang memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Maka di antara mereka ada yang menolak sifat secara keseluruhan seperti kaum Jahmiyah, ada yang menolak sifat sebagian seperti kaum Asy'ariyah dan juga kaum Maturidiyah dan juga kaum Mu'tazilah. Kemudian di antara mereka ada orang-orang yang mentakwil sifat, misalkan menafsiri sifat dengan sifat dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kelompok yang menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ada kelompok yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini semestinya yang lebih utama untuk diperbaiki di tengah kaum muslimin agar mereka berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara tauhid asma was sifat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-49 dalam pembacaan kitab atau matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dengan membaca syarahnya Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam, penjelasan pembatal keislaman. Kita baca apa yang disebutkan oleh pensyarah. Wa kadzalika la budda min tahkim asy-syari'ati fil ibadat li'anna hunaka ibadatun tatamasya 'ala al-kitabi was-sunnah wa hunaka ibadatun muhdatsatun laisa laha aslun fil kitabi was-sunnati fa hadhihi bid'un yajibu bayanu butlaniha. Halaman 152. Demikian pula wajib menjadikan syariat sebagai hukum dalam permasalahan ibadah. Karena ada ibadah yang sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan ada pula ibadah yang diada-adakan, tidak mempunyai dasar dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Inilah bid'ah yang harus dijelaskan kebatilannya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus diketahui baik-baik bahwasanya para ulama rahimahumullahu taala mempunyai kaidah, bahwa ada berbagai macam kaidah yang mereka sebutkan, di antaranya adalah innal ibadati tauqifiyatun atau mabnal ibadati ala tauqif, atau mereka juga mengatakan al aslu fil ibadati al hadaru wal man'u. Ini istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala di dalam perkara-perkara ibadah. Jadi mereka mempunyai istilah yaitu innal ibadati tauqifiyatun atau ma'nal ibadati tauqifiyatun mabnal ibadati 'ala tauqif. Jadi beberapa istilah yang mereka sebutkan di dalam istilah-istilah mereka yang harus kita bahas. Yang pertama, mereka mempunyai istilah yaitu innal ibadati tauqifiyyatun. Atau mereka juga mengatakan mabnal ibadati ala tauqif. Atau mereka juga mengatakan al aslu fil ibadati al hadaru wal man'u. Ini artinya hampir semua sama. Arti yang pertama, innal ibadati tauqifiyah. Sesungguhnya seluruh ibadah-ibadah tauqifiyah. Sesungguhnya seluruh ibadah-ibadah tauqifiyah. Dan arti tauqifiyah secara bahasa Indonesia adalah berhenti selama tidak ada dalil. Sesungguhnya ibadah-ibadah berhenti selama tidak ada dalil. Makna tulisan yang kedua, mabnal ibadati ala tauqif. Bangunan atau pondasi ibadah di atas tauqif, di atas dalil. Bangunan ibadah di atas dalil. Kemudian makna tulisan yang ketiga, al-aslu fil ibadati al-hadaru wal-man'u. Asal hukum ibadah adalah al-hadar, terlarang, wal-man'u, tertahan. Asal hukum ibadah terlarang dan tertahan. Ini kaidah penting. Sehingga nanti kita kaum muslimin tidak bermudah-mudah untuk melakukan ibadah kecuali jika ada dalil. Saya akan sebutkan dalil atas kaedah ini. Dalil atas kaedah ini. Karena tadi penulis mengatakan, demikian pula wajib menjadikan syariat sebagai hukum dalam permasalahan ibadah. Maksudnya, kalau seorang muslim beribadah, maka dia wajib berhukum kepada hukum syariat. Apabila syariat tidak menunjukkan itu ibadah, maka tidak boleh dikerjakan. Apabila syariat menunjukkan itu sebagai ibadah, maka diboleh dikerjakan dan disyariatkan untuk dikerjakan. Karena ada ibadah yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Dan ada pula ibadah yang diada-adakan. Maksudnya yang mengada-ngada. Maka asal hukum ibadah tertahan dan terlarang. Bangunan ibadah dibangun di atas dalil. Sesungguhnya ibadah-ibadah adalah tauqifiyah, yaitu dikerjakan, terhenti sesuai dengan dalil. Jika tidak ada dalil, maka terhenti. Jika ada dalil, maka dikerjakan. Maka penting sekali untuk mengetahui kaedah ini. Karena sebagian orang ketika tidak mengetahui kaedah ini, akhirnya bermudah-mudah untuk membuat ibadah-ibadah baru. Atau ibadah-ibadah yang ada disyariatkan, akan tetapi dibumbui dengan berbagai macam-macam bumbu, sehingga menjadi ibadah baru. Asal ibadahnya tauqif. Asal ibadahnya ada berdasar dalil dari Al-Quran dan Hadis. Tapi ketika dibumbui dengan berbagai macam pembatasan, pembatasan waktu, tempat, jenis, jumlah bilangan, sebab, tata cara, maka akhirnya menjadi ibadah baru. Nah, dengan mengetahui kaedah ini, beserta dalil-dalilnya, dan penjelasan-penjelasan ulama atasnya, maka kaum muslimin tidak bermudah-mudah untuk mengerjakan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Al-Qur'an tentang kaidah ini, al-aslu fil ibadati al-hadaru wal man'u, asal hukum ibadah tertahan dan terlarang, dalil dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Ayat ini menunjukkan bahwa asal hukum ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali yang sudah disyariatkan. Karena Islam sempurna. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim, ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, "Hadhil ayatu akbar ni'amillah 'azza wa jalla 'ala hadhil ummah." Ayat ini adalah nikmat terbesar atas umat ini. Nikmat terbesar atas umat ini. Kenapa menjadi nikmat terbesar? Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yang mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dini. Maka mereka tidak memerlukan agama selain agama mereka. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyyih. Dan tidak memerlukan seorang nabi kecuali nabi mereka, Nabi Muhammad shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi. Fala halala illa ma ahalla wala harama illa ma harama. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya asal hukum ibadah adalah terlarang karena agama sudah disempurnakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu rinci jelas sejelas matahari di siang bolong bahwa al-aslu fil ibadah al-hadar wal man', asal hukum ibadah adalah terlarang dan tertahan selama tidak ada dalil, kecuali jika ada dalil. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina." Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah diterangkan untuk kalian. Ini hadis begitu tegas menunjukkan al-aslu fil ibadah al-hadar wal man'. Asal hukum ibadah terlarang dan tertahan. Karena Islam sudah dijelaskan seluruhnya. Apa saja yang menghantarkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah kita ambil dari Al-Quran, dari hadis Rasul, kita ambil dari perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang dalil, tentang kaedah ini. Tentang kaedah ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara dalil atau perkataan para ulama rahimahumullahu taala tentang kaidah ini adalah yaitu perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Abu Abdurrahman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, "Al-aslu fil ibadah at-tauqif." Asal hukum ibadah at-tauqif, tertahan. Tauqif diambil dari kata-kata waqafa yuwaqifu tawqifan, artinya tertahan. Dan ini ulama bermadzhab Syafi'i rahimahumullahu taala. Di dalam tempat lain dalam kitab Fathul Bari beliau yang sangat fenomenal, beliau mengatakan at-taqriru fil ibadah innama yakunu an tawqif. penetapan di dalam ibadah sesungguhnya hanya berdasarkan tauqif, berdasarkan dalil. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Imam Ibnu Daqiqil A'id rahimahullah, ulama bermadzhab Syafi'i dan Maliki, dua-duanya beliau condong kepadanya. Al-ghalibu 'ala al-ibadati at-ta'abbudu wa ma'khadhuha at-tauqif. Yang artinya secara kebanyakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan adalah bentuknya ta'abbud. Kita tidak tahu kadang-kadang maknanya apa. Kita kentut tetapi kita disuruh berwudu. Kita sujud, kita ruku, tetapi kita tidak tahu kadang-kadang kenapa harus rukuknya seperti itu. Kenapa 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, kita tidak tahu. Al-ghalibu ala al-ibadah at-ta'abbud. Kebanyakan dari ibadah-ibadah yang ada disyariatkan kepada kita at-ta'abbud. Murni penghambaan diri kepada Allah. Arafa man arafa al-hikmah. Man arafa man arafaha. Wa araf wa man lam ya'rifha. Baik siapa yang mengetahui hikmahnya atau siapa yang tidak mengetahui hikmahnya. Kebanyakan ibadah yang diwajibkan kepada kita bentuknya adalah ta'abbud, benar-benar murni ibadah, penghambaan diri kepada Allah. Allah memerintah, kita hambanya, kita taat kepadanya. Tahu hikmah atau tidak tahu hikmahnya. Kemudian beliau mengatakan, wa ma'khadhuha tauqif. Dan pengambilannya adalah tauqif, yaitu berdasarkan dalil. Imam An-Nasafi rahimahullah dari madhab Hanafi, beliau mengatakan, wala madkhala lirra'i fi ma'rifati ma huwa ta'atullah. Walihada la yajuzu ithbatu aslil ibadah birra'i. Perhatikan. Dan tidak ada tempat masuk bagi pendapat, bagi ra'yu, di dalam pengetahuan tentang apa itu yang berupa ketaatan kepada Allah. Pendapat tidak ada masuk di dalamnya. Daripada mendingan, enggak ada. Daripada malam tahun baru membuat petasan, kemudian pacar-pacaran, mendingan mengadakan kajian, enggak ada. Akhirnya ada mabit tahun baru. La madkhala lirra'i fi ma'rifati ma huwa ta'atullah. Tidak ada madkhal, tempat masuk bagi pendapat, ra'yu, rasio, akal, perasaan, di dalam pengetahuan tentang apa itu yang berupa ketaatan kepada Allah. Walihada, oleh sebab inilah, la yajuzu isbatu aslil ibadah dirra'i. Tidak diperbolehkan menetapkan pokok dasar ibadah dengan pendapat. Saya beri contoh. Aneh para ikhwah. Ada ayat Al-Quran. Ada hadis Rasul. Yang berkaitan dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Rasul contohnya. Rabbi ghfili wa tub alaya innaka antat tawwabur rahim. Ini contoh lafaz untuk beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sampai akhir. Ada lafad-lafad untuk istighfar. Yang berasal dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ditinggalkan. Kemudian pergi kepada sebuah amalan yang pokoknya, asal-muasalnya dari seorang atau dari bait syair. Kemudian setelah itu ditambahi dengan pembatasan membacanya sekian puluh kali. Kemudian waktunya sekian. Waktunya pada waktu setelah ini, setelah itu. Keutamaannya ini kan aneh. Ada bait syair dari orang biasa kemudian dijadikan sebuah amalan. Otak ini di mana? Saya beri contoh misalnya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa 'ala an-naril jahim. Itu adalah syair yang dibuat oleh seorang yang bernama Abu Nawas, kalau penisbatannya benar. Faghfir dzunubi ilahi lastu lil firdausi ahla wa kemudian wahai Tuhanku, aku bukan penghuni, aku bukan orang yang cocok untuk menghuni surga Firdaus. Dan aku juga tidak kuat di dalam api neraka. Lalu ikam hendak apa? Itu dijadikan amalan. Mengamalkannya sekian puluh kali, diamalkan setelah ini dan itu, maka kemudian diberikan bumbu. Siapa yang mengamalkannya mendapatkan keutamaan. Sugih kada miskin-miskin. Sampai mati. Otaknya di mana? Aneh. Ayat Quran ditinggalkan. Hadis Rasulullah SAW ditinggalkan. Sedangkan amalan-amalan baru ditegakkan. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, saya lanjutkan tadi contoh syair Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'adzimi. Wahai Tuhanku, lastu, aku bukan orang yang pantas untuk masuk surga Firdaus, wala aqwa 'alan naril jahim, dan aku tidak sanggup terhadap neraka jahannam. Fahabli taubah, berikanlah aku taubat. Waghfir dzunubi, dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil adzim, sesungguhnya engkau adalah penghapus dosa yang besar. Yang saya permasalahkan dari bait ini, dia baitnya bagus, meskipun ada beberapa yang harus diterangkan dari bait tersebut. Tetapi yang saya permasalahkan adalah ketika ini bait syair dibuat oleh seorang manusia biasa, kemudian diamalkan dengan waktu tertentu, jumlah bilangan tertentu, kemudian keutamaan tertentu, ini memerlukan dalil. Itu yang disebutkan oleh para ulama tadi. Al-aslu fil ibadati al-hadar wal-man. Asal hukum ibadah terlahan, tertahan, dan terlarang. Sedangkan di sana ada dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa beristighfar dan bertobat. Rabbighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Bacaan yang dibaca sering oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali duduk, mungkin 100 kali beliau baca. Kenapa itu tidak kita ajarkan kepada umat? Sedangkan kita ajarkan umat bacaan-bacaan bait syair yang kemudian dibumbui dengan hal-hal yang lain. Itu pentingnya membahas masalah ini. Al-aslu fil ibadati al-hadar wal-man. Asal hukum ibadah adalah tertahan dan terlarang. Lihat lagi perkataan Imam Ash-Shawkani rahimahullah. Dalam kitab beliau Nailul Autar. Beliau mengatakan bahwasanya la siyama fi amri fi umuril ibadah. فَإِنَّهَا إِنَّمَا تُؤْخَذُ عَنْ تَوْقِيفِ. Terutama di dalam perkara ibadah, sesungguhnya dia diambil dari tauqif, yaitu dari dalil. Perkara ibadah diambil dari dalil. Lihat lagi perkataan yang juga penting dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan فَبِسْتِقْرَى, dengan penelitian yang mendalam terhadap Al-Quran dan Hadis, usulus syariah, pokok-pokok syariat, na'lamu annal ibadat allati awjabaha Allah aw ahabbaha la yathbutul amru biha illa bisyarah. Kita akhirnya mengetahui bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah atau yang dicintainya tidak akan tetap perintahnya untuk mengerjakannya kecuali melalui syariat. Ingat baik-baik. Wa amal adat fahiya ma'tadahun nas fi dunyahum mimma yahtajuna ilaih. Adapun adat, maka dia yang biasa dilakukan oleh manusia dalam perkara-perkara dunia mereka yang mereka memerlukan untuk melakukannya. Wal aslu fihi adabul hadar. Dan asal hukum di dalamnya tidak terlarang. Kalau adat kebiasaan, ini tidak. Yang berkaitan dengan ibadah yang Anda mengais pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fala yahdhuru minhu illa ma hadarahu Allah wa rasuluh. Maka dalam perkara adat kebiasaan tidak terlarang kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa dzalika li annal amra wan nahya huma syara'ahu Allah taala wal ibadatu la budda an takuna ma'muran biha. Kenapa demikian? Karena kenapa ibadah itu terlarang? Karena perintah dan larangan kedua-duanya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah harus ada perintahnya. Fama lam yasbut annahu ma'mur, kaifa yuhkamu alaihi bi annahu ibadah. Lihat, lihat. Akal beliau, cerdasnya beliau. Maka apa saja yang belum tetap bahwasanya itu diperintahkan oleh syariat, bagaimana kita bisa hukumi bahwasanya itu adalah ibadah? Ini perkara belum tetap perintahnya oleh syariat. Bagaimana kita hukumi perkara ini sebagai ibadah? Kan syariat belum memerintahkannya. Ya, Anda kalau memahami ini, Anda akan paham betul bahwasanya salawat-salawat yang dibuat-buat, salawat hetayo, salawat macam-macam, itu perkara yang mengada-ngada. Aslu salawatnya, asal hukum salawatnya disyariatkan. Mungkin mereka ikhlas. Tapi ikhlas tidak cukup. Kenapa? Karena harus sesuai dengan petunjuk. Niat baik tidak cukup. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fama, kalau tidak demikian maka apa faedahnya min irsalir rasul? Apa faedahnya diutus para rasul? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, penjelasan yang menarik juga dijelaskan oleh Al-Syekh Al-Mufti Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Dan beliau ini adalah gurunya Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ibadatu tauqifiyyatun. Ibadah itu tauqifiyyah, tertahan dengan dalil. Fama syara'ahu Allah wa rasuluhu matlaqan kana masyru'an dzalik. Kadzalik. Maka apa saja yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, maka dia berarti disyariatkan demikian. Wama syara'ahu mu'aqqatan fi zamanin aw makanin tu'aqqatu wa tuqayyadu bidzalikal makan waz zaman. Maka apa saja yang disyariatkan dibatasi dengan waktu, baik itu tempat ataupun masa waktu, maka ibadah tersebut berarti harus dibatasi dengan tempat dan waktu sesuai dengan yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadi ilahi rasul fillah bismillah. Ibadah ya, dianggap sebagai sebuah ibadah padahal belum disyariatkan. Dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan jumlah bilangan, dibatasi dengan keutamaan. Maka mana dalilnya? Wahai saudaraku, coba pikir sedikit. Mana dalilnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ketika mendengar perkataan seperti ini, jangan langsung antipati. Jangan langsung menuduh kami suka menyalahkan orang. Tapi tanyakan hati kecil. Wallahi para ikhwah, hati kecil tidak akan pernah berdusta. Saya sedikit menyimpang. Beberapa hari ini saya nonton 2 wawancara transgender. Karena saya ingin tahu apa sih yang ada di dalam otak. Transgender. Ujung-ujungnya dia katakan, saya mengikuti hawa nafsu. Ujung-ujungnya nanti kalau saya mati, saya ingin dikuburkan sebagai laki-laki. Saya ingin sholat sebagai laki-laki. Disolatkan sebagai laki-laki. Adapun sekarang, saya menikmati hidup mengikuti hawa nafsu saya. Itu hati kecil tidak bisa berdusta. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa setiap orang ada wa'il di dalam hatinya. Ada hati kecil. Hati kecil tidak bisa berdusta. Bahwasanya kalau kita mengerjakan ibadah yang belum ada contohnya, kita merasa tidak nyaman. Hanya karena tidak mau atau tidak mau menerjang orang banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, kaedah ini penting sekali. Makanya Syekh mengatakan, demikian pula wajib menjadikan syariat sebagai hukum dalam permasalahan ibadah. Karena ada ibadah yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ini tauqif. Dan ada ibadah, ada pula ibadah yang diada-adakan. Ini tidak tauqif berarti. Berarti tidak boleh dikerjakan. Tidak mempunyai dasar dari Al-Quran dan Sunnah, inilah bid'ah yang harus dijelaskan kebatilannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau berbicara tentang bid'ah, di sini Syekh mengatakan inilah bid'ah, ya, yang harus dijelaskan kebatilannya. Maka kita harus meletakkan dulu apa itu bid'ah. Ya, apa itu bid'ah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengertian bid'ah secara bahasa diambil dari kata kerja bada'a. Diambil dari kata kerja bada'a, yang artinya al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq, secara bahasa. Pembuatan sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Allah Maha Pencipta langit dan bumi yang tidak ada sebelumnya. Maksudnya tidak ada sebelum Allah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya disebut Allah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Badi'. Ini arti bid'ah secara bahasa, al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Yaitu membuat sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Begitu juga dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bukan bid'ah dari para rasul. Maksudnya, aku bukan rasul yang baru, yang tidak ada rasul sebelumnya. Ini arti bid'ah secara bahasa. Adapun arti bid'ah secara terminologi syar'i, maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ambilkan pengertian yang jami' mani', yang komprehensif, yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Beliau mengatakan al-bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah sebuah ungkapan tentang jalan atau metode di dalam agama yang menyerupai sebuah ungkapan tentang jalan atau metode dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, dimaksudkan melakukannya berlebih-lebihan di dalam beragama. Saya ulangi, bid'ah adalah ungkapan tentang jalan atau metode di dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, dimaksudkan melakukannya berlebih-lebihan dalam rangka beribadah kepada Allah. Saya ulangi, bid'ah adalah ungkapan tentang jalan atau metode di dalam agama yang dibuat-buat. Jadi dia baru, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibuat-buat. Tapi dia menyerupai syariat, dimaksudkan melakukannya berlebih-lebihan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah bid'ah. Makanya penulis ketika mengatakan di sini, inilah bid'ah yang harus jelaskan kebatilannya. Bid'ah adalah, saya jelaskan sekarang, tariqatun fiddin. Metode dalam agama. Jadi dia urusannya berkaitan dengan agama. Dan itu disebutkan dalam hadis yang akan disebutkan oleh penulis. Yang akan kita bahas nanti. Jadi dia urusan yang berkaitan dengan agama. Tidak ada urusan yang berkaitan dengan dunia. Seperti alat transportasi. Kasian kadang-kadang. Onta di onta hitamkan terus. Sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah. Sudah pakai onta aja pian sana. Kasian onta. Kenapa di onta hitamkan terus? Ya. Tuh, bid'ah. Pakai dakwah, pakai Facebook, bid'ah. Ini berarti saya semakin yakin dengan perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Siapa yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, maka dia di antara dua manusia. Imma dia tidak faham apa itu bid'ah. Yang kedua, dia tidak faham bahayanya perbuatan bid'ah. Antara dua manusia. Berdakwah dengan Facebook. Maka disebut bid'ah. Padahal berdakwah adalah ibadah. Adapun alat untuk sampainya dakwah tersebut, maka dia bukan ibadah. Dia bukan bagian dari agama. Tariqatun fiddin. Mukhtara'ah. Pasti baru. Dibuat-buat. Entah itu baru pada asalnya, belum ada contoh sama sekali di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat. Ataupun baru pada aksesorisnya. Dia asal hukumnya ada. Istighfarnya ada, salawatnya ada, tahlilnya ada. Tetapi dibumbu-bumbui. Sehingga menjadi baru. Seperti yang saya ungkap tadi. Bukankah dalam syair tadi, bagus, fahabli taubatan. Waghfir dzunubi. Berikanlah aku petunjuk untuk bertaubat dan ampuni dosaku. Bagus itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali duduk, 100 kali beliau membaca, "Rabbighfirli tub alai, rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim." Meskipun kalimat selanjutnya tidak saya rasa tidak cocok. Ya gha fahabli taubatan wa waghfir dzunubi. فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ. Sesungguhnya engkau adalah maha pengampun dosa-dosa besar. Allah tidak mengampun dosa besar saja. Allah mengampun seluruh dosa. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Surat Az-Zumar ayat 53. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ini ahibati. Hafizakumullahu ta'ala. Nah. Dia jalan dalam perkara agama, mukhtara'ah, dibuat-buat. Tudahi syari'ah, dia menyerupai syariat. Dia menyerupai syariat. Ya, persis seperti syariat. Makanya orang terkecoh dengannya. Makanya kadang-kadang susah untuk dinasehati. Kemarugi aku. Lebih baik mah mendakwahi orang-orang mabuk, berzina, berjudi. Kita sekarang sedang solawatan. Kita sekarang sedang bertahlilan. Kita sekarang macam-macam. Ya, padahal dia menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fi ta'budi lillahi subhanahu. Dimaksudkan mengerjakan bid'ah tersebut untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasa yang dicontohkan oleh Rasul sedikit. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bid'ah yang harus dijelaskan kebatilannya. Kata-kata kebatilannya menarik saya untuk harus menjelaskan apa buruk buruknya dan tercelanya perbuatan bid'ah. Sebelum saya sebutkan, jangan tuduh kami Wahabi. Kalau sedang membicarakan bid'ah, karena ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabimu yang berkata, jauhi bid'ah. Iyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara bid'ah. Nabimu berkata. Apakah pantas kalau seandainya ada di hadapan kita Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu, kemudian, Wahabibian. Ya, jangan tuduh kami. Kita sedang membicarakan salah satu porsi dari agama Islam yang sangat penting. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan menyebutkan, jujur saja pada ikhwah, tadi di rumah saya bingung apakah ini jelaskan atau tidak. Karena kalau dijelaskan nanti terlalu panjang, kitabnya enggak selesai-selesai. Tapi mau tidak mau kita melewati perkara penting. Maka harus saya mendudukkan perkara tersebut. Dan penulis mengatakan inilah bid'ah yang harus dijelaskan kebatilannya. Tidak boleh didiamkan. Ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan sekarang dalil tentang tercelaknya bid'ah berdasarkan dari beberapa sisi. Kita ambil dulu dari Al-Qur'an dan dari dalil-dalil naqli, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan yang pertama, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan bid'ah di dalam agama. Seperti misalkan dari surat Al-An'am ayat 153. Jadi yang antum tulis adalah tercelaknya perbuatan bid'ah atau dalil tercelaknya perbuatan bid'ah. Dalil tercelaknya perbuatan bid'ah. Pertama, surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraq bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sesungguhnya jalanku ini jalanku yang lurus, ikutilah. Ya, jalanku satu, sirati satu. Yang lurus ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain. Maka kalian akan terpecah belah dari jalannya. Itulah yang diwasiatkan atas kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi, Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, dan Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Hakim, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Takhrij Mishkatul Masabih, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, khat talana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan tawilan. Suatu hari Rasulullah SAW menggaris untuk kita garis yang lurus. Wa qattalana Sulaiman khattan tawilan. Dan wa khatta an yaminihi wa an yasarihi, dan Nabi Muhammad SAW menggaris di samping kanan, samping kiri. Kemudian beliau berkata, hadza sabilullah, inilah jalan Allah yang lurus tadi. Wa thumma khatta lana khututan an yaminihi wa an yasarihi wa qala hadhihi subul. Lalu Rasulullah SAW menulis garis-garis samping kanan samping kiri. Kemudian beliau mengatakan, ini jalan-jalan. Wa'ala kulli sabilin minha syaitanun yadu'ilaih. Di setiap jalan-jalan ini, ada setan yang memanggil kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini. Al-An'am ayat 153. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma satu. Tugas kita mengikuti jalan tersebut. Sisi pendalilan dari ayat ini tentang buruknya perbuatan bid'ah adalah siapa yang mengikuti selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan tersesat dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan benar, gadis-gadis kecil yang digambar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, gadis-gadis kecil yang digambar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambar seperti ini. Lihat, beliau lurus, garis lurus. Kemudian beliau garis sini. Kemudian beliau garis sini. Kemudian beliau mengatakan, setiap jalan ini ada setan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Ikutilah. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Berarti jalan Rasulullah SAW cuma satu. Tidak berbilang. Al-haq wahid la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan kemudian Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau menafsiri ayat ini. Kata beliau di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, beliau membawakan perkataan Imam Mujahid bin Jabr, seorang ahli tafsir di generasi Salafus Saleh, generasi Tabi'i. Beliau mengatakan, "Wala tattabi'us subul, jangan engkau ikuti jalan-jalan tadi." Qala, apa itu jalan-jalan tadi? Al-bid'u wasyubuhat. Dia adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang kedua dari Al-Qur'an tentang tercelaknya perbuatan bid'ah, surah An-Nahl ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha ja'ir." Walau syaa lahadakum ajma'in. Dan atas Allah qasdus sabil, jalan yang lurus. Wa minha ja'ir, dan di antara jalan ada yang menyimpang. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian seluruhnya. Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Athiyah, qasdus sabil di dalam surat An-Nahl ayat 9 maksudnya adalah tariqus sunnah, jalan sunnah. Wa minha ja'ir, dan ada jalan yang ja'ir yang menyimpang, yakni ilan nar, yaitu menyimpang ke neraka. Wa dzalikal milalu wal bid'ah, itulah agama-agama lain selain Islam dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Di sini tercelanya perbuatan bid'ah para ikhwan. Dia menyimpangkan pelakunya ke dalam neraka jahannam. Ingat, ketika kita berbicara ini, kita berbicara ilmiahnya, bukan pelakunya, bukan ente saya anggap penghuni neraka, ente saya anggap penghuni neraka, enggak. Tapi kita sekarang berbicara bahaya tercelanya perbuatan bid'ah. Bukan kita hak untuk menghukumi seseorang masuk neraka. Bukan. Susah sekali memahaminya. Nggak amanah ente? Kenapa sih? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Imam Mujahid lagi ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, kata beliau, qasdus sabil, jalan yang lurus, al-muqtasidu minha bainal ghului wa taqsir. Jalan yang dia pertengahan antara hulu terlalu berlebih-lebihan, yaitu yang disebut dengan ifrat, terlalu berlebih-lebihan, atau taqsir, terlalu meremehkan, yang disebut dengan tafrid. Wa dzalika yufidu annal ja'ira huwal ghali awil muqassir wa kilahuma min awsafil bid'ah. Perhatikan, ini menunjukkan bahwasanya tadi ada jalan yang jair, yang menyimpang. Dia adalah orang yang ghali, terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah, atau muqassir, terlalu meremehkan dalam ibadah. Wa kilahuma awsaful bid'ah. Dan dua poin ini, berlebih-lebihan dalam ibadah atau terlalu meremehkan, ini adalah sifat-sifat perbuatan bid'ah. Terlalu berlebih-lebihan, berzikir sampai berkelubut, ya, kemudian berkurung, kemudian getar-getar, terlalu berlebih-lebihan. Ada yang terlalu berlebih-lebihan, yang terlalu berlebih-lebihan meremehkan. Itu tidak khusyuk lagi. Seperti jingkrak-jingkrak. Terlalu meremehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alu. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum. Surat Al-An'am 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah agama mereka, dan mereka itu syiah, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Kamu bukan dari mereka sama sekali. Innama amruhum ila Allah. Perkara mereka akan diadukan kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alu. Kemudian mereka akan diberitahukan apa yang telah mereka perbuat. Kata Imam Ibnu Athiyah rahimahullah di dalam kitab tafsir Ibnu Athiyah, hadhihi al-ayah ta'ummu ahlul bid'i wal ahwa wasyudzudz fil furu'i wa ghairi dzalika min ahli at-ta'ammuq fil jidal wal khawdh fil kalam. Hadhihi kulluha urbatun lizzalal wa badhinnatun lisu'il mu'taqad. Ayat ini mencakup seluruh pengikut hawa nafsu, bid'ah, dan menyimpang di dalam perkara-perkara cabang dan dalam selainnya, dari orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam perdebatan dan juga masuk ke dalam ilmu kalam. Ini seluruhnya akan menimpakan penyimpangan dan juga kerusakan akidah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil tercelanya perbuatan bid'ah. Adapun dalil dari ayat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercelanya perbuatan bid'ah yang disebutkan oleh penulis di sini. Maka kita baca ya. Penulis mengatakan, kata penulis, waqad bayyanahu sallallahu alaihi wasallam wa fassala fihi faqal man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd wa qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dan merincikannya. Beliau bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan itu tertolak. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah oleh kalian hal-hal yang diada-adakan, karena setiap hal yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Lihat, dua hadis ini menunjukkan tercelanya perbuatan bid'ah. Yang pertama, perbuatan bid'ah ditolak. Yang kedua, perbuatan bid'ah sesat. Dan setiap kesesatan di dalam neraka. Ini hadis Rasulullah SAW. Harus kita terima. Jangan dijadikan olok-olok. Sedih kadang-kadang. Orang tidak setuju dengan adanya dakwah memerangi perbuatan bid'ah. Kemudian dia olok-olok. Dalilnya paling seuting. Ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa lahu fa huwa rad. Paling sebuting dalilnya. Tidak benar. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut kita muliakan. Dan ini bukan ajaran Wahabi, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah umat Islam untuk melakukan perbuatan bid'ah. Apa salahnya coba? Apa salahnya? Kita mengajarkan umat mencegah umat Islam agar tidak melakukan perbuatan bid'ah. Ada yang salah? Saya yakin yang pro adanya bid'ah, tidak adanya bid'ah hasanah atau adanya bid'ah hasanah, saya yakin mereka sepakat akan hadis ini. Bahwasanya siapa yang beramal yang tidak ada contohnya maka amalannya tertolak. Kemudian siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dalam agama maka dia sesat. Dan setiap kesesatan di dalam neraka. Saya yakin, pasti setuju. Karena kalau tidak setuju berbahaya kepada syahadatnya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harus setuju dengan hadis ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka ini dua hadis tercelaknya tentang tercelaknya perbuatan bid'ah. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada hadis-hadis lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhotbah, berkata di dalam khotbahnya, amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan seburuk-buruk perkara yang mengada-ngada. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diperhatikan baik-baik. Dalil-dalil ini belum ada pengecualian atasnya. Dalil-dalil umum ini belum ada pengecualian atasnya. Silahkan cek dari Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Silahkan cek dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, Sunan Ad-Darimi, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan kitab-kitab hadis lainnya. Tidak akan pernah Anda dapati Nabi Muhammad SAW mengecualikan tercelaknya perbuatan bid'ah. Tidak pernah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah bid'ah yang harus dijelaskan kebatilannya. Dalam hadis yang lain, misalkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, saya kunu fi ummati, akan ada di tengah-tengah umatku dajjalun kadzabun, para dajjal tukang dusta, ya'tunakum bibidah, mendatangkan kepada kalian dengan perbuatan-perbuatan, dengan perkara-perkara bid'ah, minal hadis, perkataan-perkataan bid'ah, lam tasma'uhu antum wala aba'ukum, kalian tidak pernah mendengar sebelumnya bapak kalian atau nenek moyang kalian. Fa iyyakum wa iyyahum la yaftinunnakum, maka jauhi mereka, jangan dekat-dekat dengan kalian, jangan sampai mereka menggoda kalian, ya, menipu kalian. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil dari hadis dari Rasulullah SAW tentang tercelaknya perbuatan bidah. Adapun hadis perkataan para sahabat, hadis wala haraj. Perkataan para sahabat sangat banyak. Sebutkan tanpa harus menghitungnya. Saking banyaknya. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan di dalam kitab riwayat Imam At-Tabarani, Imam Ad-Darimi, ittabi'u atharana wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti. Ikuti riwayat-riwayat dari kami. Dan jangan berbuat bid'ah. Sungguh cukup bagi kalian. Jangan berbuat bid'ah, sungguh cukup bagi kalian. Kemudian juga perhatikan lagi di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga. Beliau mengatakan, "Al-iqtisadu fi sunnah khairu min al-ijtihadi fil bid'ah." Sederhana tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan tapi perbuatan bid'ah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul, perkataan para sahabat. Sekarang kalau kita lihat dari logika, bid'ah itu tercela dari logika. Kenapa? Satu, akal manusia, siapapun dia, maka sudah terbukti bahwa dia tidak akan mencakup seluruh yang berkaitan dengan kebaikan seseorang. Tidak bisa mencakup seluruh kebaikan. Akal manusia sudah terbukti bahwa akal siapapun dia tidak bisa mencakup seluruh kebaikan untuk seseorang. Maka tidak bisa dibuat perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena pasti ada kurangnya. Ya, pasti ada kurangnya. Kemudian yang kedua, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara logika Islam syariatnya sudah sempurna. Maka siapa yang mengatakan ada bid'ah berarti dia mengoreksi syariat Islam. Secara logika. Islam syariatnya sudah sempurna. Siapa yang mengatakan ada bid'ah berarti dia mengoreksi syariat Islam. Dua. Yang ketiga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Perbuatan bid'ah tercela dilihat dari dia seakan-akan lebih tahu kebaikan dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Yang keempat. Perbuatan bid'ah tercela dilihat dari dia berarti meragukan amanah yang disampaikan oleh para sahabat. Seakan-akan, wahai para sahabat Nabi, nih ada perbuatan yang belum engkau sampaikan kepada umat Islam. Padahal dia baik. Mana amanahmu? Ini berarti dia menuduh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tidak amanah. Yang kelima, perbuatan bid'ah tercela secara logika berarti sudah meragukan amaliyah kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Karena berarti ada amalan yang baik yang belum dilakukan oleh kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Ya, berarti dia meragukan. Karena kenapa? Karena dia menganggap ada amalan baik yang belum dikerjakan oleh kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Ini berarti meragukan amaliyah ibadah kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Itu lima. Coba antum ulangi. Yang pertama apa tadi? Tercelaknya bid'ah dari sisi logika yang pertama apa? Akal manusia tidak akan mencakup seluruh kebaikan. Hanya Allah yang bisa membuat ibadah yang mencakup seluruh kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, bid'ah tercela secara logika dari sisi Syariat sudah sempurna, berarti yang melakukan bidah sedang mengoreksi syariat Islam. Ada salawat baru, hetayo, yang lebih utama dibandingkan salawatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tata cara ibadah baru. Ada tata cara salat baru, ada tata cara berdoa baru yang lebih utama yang dibandingkan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berarti mengoreksi syariat. Yang ketiga, bid'ah tercela dilihat dari sisi logika. Kenapa? Seakan dia mengetahui sesuatu yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan kecuali yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dia menuduh, seakan-akan menuduh siapa? Para sahabat tidak amanah dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, dia meragukan amaliah ibadah kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Ini secara logika tercelanya perbuatan bidah seperti itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih susahnya? Cuma mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah buat-buat yang baru. Tidak usah ada inovasi, renovasi, enggak perlu. Kita cuma ikut. Yang dikerjakan kita kerjakan, yang tidak dikerjakan jangan dikerjakan. Ini ahibati hafizakumullah taala. Nah. Fala budda min tatbiqi hukmillahi azza wa jalla fil ibadat. Fama wafaqa al-kitab wa sunnah fa huwa sahih, wa ma khalafa al-kitab wa sunnah fa huwa batil, wa la yajuzu istisahulu fi hadha al-amri wat taghadi anhu wa an yuqal utrukun nas la tunaffiruhum fa naqul nahnu la nunaffir walakinna nuridu al-khayra lin nas wa nuridu an yarji'u ila as-sawabi wa ila al-haqqi li anna hadha aslaha lahum fi dunyahum wa ukhrahum wa hadha huwa al-ijtima' as-sahih wa amma idha taraknahum ala ma hum alayhi min bid'atin wa shirkin wa ta'tilin li asma'illah wa sifatih فهذا غش للأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم نعم. Maka wajib hukumnya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang sesuai dengan sunnah, maka itu sahih. Sementara yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, maka itu batil. Ini akidah. Saya tidak perlu diskusi atasnya. Saya tidak perlu akal logika Anda, perasaan Anda, saya enggak perlu. Akidah saya berkata seperti ini. Anda terima, silahkan. Tidak terima, sudah. Wassalam. Ini akidah. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia batil. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia yang sahih. Ini akidah. La niqash fi. Tidak ada diskusi di dalam. Ya. Nah. Tidak boleh menggampangkan dalam permasalahan ini dan mengabaikannya dengan mengatakan biarkan manusia meyakini akidahnya masing-masing dan jangan menjadikan mereka menjauh. Ini sering sekali dikumandangkan oleh orang-orang, satu, liberal, dua, penganut bid'ah. Sudahlah, biarkan aja. Ya, Yahudi depan mata, kita masih berbicara masalah bid'ah. Orang sudah sampai bulan, kita masih berbicara bid'ah. Siapa yang nyuruh ente sampai bulan? Tidak dapat pahala sampai bulan. Yang ditanyakan nanti adalah madza ajabtumul mursalin. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Apa yang kalian jawab terhadap dakwahnya para rasul? Itu yang akan ditanya. Itu prestasinya di situ. Bukan sampai bulan. Saya tidak meremehkan untuk kita sampai ke bulan, tidak. Tapi dilarang kita untuk membicarakan tentang bid'ah, memperbaiki ibadah kita, berusaha sesuai dengan petunjuk Rasul, kemudian dibandingkan dengan sampai bulan, ini yang tercela. Nah. kami katakan, kami bukannya mau menjadikan mereka menjauh, tapi justru kami ingin kebaikan untuk mereka. Kami ingin mereka kembali kepada kebenaran dan kembali kepada yang hak. Karena ini lebih baik bagi mereka untuk dunia dan akhirat mereka. Lihat, ini sebenarnya kasih sayang. Kita menjelaskan kepada umat bahaya bid'ah, jangan mengerjakan berbuat bid'ah, tinggalkan itu karena itu bid'ah, itu sebenarnya kasih sayang. Kasih sayang kita. Kasih sayang seseorang yang menginginkan kita masuk surga sama-sama. Kasih sayang seseorang yang menginginkan kita jangan sampai ada yang ditolak di telaga Rasul. Kasih sayang. Bukan suka membid'ahkan. Resiko para ikhwan. Ketika kita mengatakan ini bid'ah, resiko. Resiko kita bahwasanya jangan-jangan perbuatan mereka itu benar. Tapi kita harus yakin itu bid'ah. Jauhi. Dan itu bentuk kasih sayang. Agar kita tidak ditolak nanti di telaga Rasulullah. Alangkah sedihnya hati saat ketika kita mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, suhkan, suhkan liman baddala ba'di. Celaka, celaka orang-orang yang mengganti agamaku sepeninggalku. Ini sekasih sayang para ikhwah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya bukan kasih sayang, kita tidak akan berbicara tentang ini. Kita biarkan saja orang sesat-sesat. Ini kasih sayang yang hakiki. Yang tidak membiarkan umat di atas kesyirikan, di atas perbuatan bid'ah. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita ingin memperasakan kepada kaum muslimin bagaimana indahnya beribadah di atas sunnah. Ayo sama-sama kita beribadah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan perbuatan bid'ah. Tinggalkan perbuatan yang mengada-ngada. Yang adanya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Bukankah ini rasa kasih sayang? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut berkumpul yang benar. Adapun bila kita membiarkan mereka dalam kondisi mereka yang bergelimang dengan bid'ah, syirik, dan membatalkan asma Allah dan sifat-sifatnya, maka ini adalah kecurangan untuk umat. Yang mengajari umat amaliah-amaliah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, lalu dia bumbui-bumbui, itu adalah pelaku kecurangan terhadap umat. Itu penipu untuk umat Islam. Orang-orang, terutama orang-orang yang mempunyai karismatik, kemudian mempunyai pengikut banyak, kemudian dia memberikan amaliah-amaliah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, ini penipu umat. Tidak sayang kepada umat Islam. Dan ingat, umat Islam akan ikut ulama-nya yang mereka anggap ulama. Maka hati-hati, wahai para penceramah, memberikan amaliah kepada umat Islam. Bagaimanapun umat Islam tidak akan protes. Mereka akan ikut. Itu guru saya akan ikut. Karena itu fungsinya. Seorang pendakwah, penceramah, pemuka agama untuk mengajarkan agama yang benar. Warisan Nabi. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadahu bihadhin wafir. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, sesungguhnya innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Artinya ulama itulah tangan panjang dari nabi yang menjelaskan mana Al-Qur'an, mana makna Al-Qur'an, mana makna hadis, bukan membuat sesuatu yang baru. Sekarang ada sebuah metode berpikir begini. Anda boleh ikut sahabat nabi langsung ke atas. Itu bagus. Tetapi jangan lupa Anda juga mengambil dari sini. Dari bawah, dari guru Anda. Guru Anda nanti ngambil dari gurunya, gurunya ngambil dari gurunya. Maka apa yang dikerjakan oleh guru Anda ini tidak salah. Ini hati-hati perkataan. Bisa benar, bisa salah. Guru kita yang di atas kita, kalau memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para salafus saleh, berarti salah. Jangan dikatakan bahwasanya guru kita inilah mewarisi apa yang diwarisi oleh para sahabat. Karena di sana ada khalal, ada kekeliruan yang terjadi setelah tiga zaman keemasan. Ada perbuatan bid'ah, ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam setelah tiga zaman keemasan. Itu harus kita pahami baik-baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, untuk para pemimpin umat kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Nah, sampai sini dulu kita bisa bahas. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan. Bismillah. Bagaimana hukum jika kita mengikuti salah satu di antara ormas Islam yang ada di Indonesia? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menasihatkan karena agama Islam akan terpecah belah. Ya. Salah satu kekeliruan yang terjadi pada organisasi masyarakat adalah pembaiatan. Membaiat, membela ormas tersebut. Jadi bukan Islamnya yang dibela. Dan jika ditanya orang, Anda Islam apa? Jawaban apa yang harus kita terangkan? Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang berusaha mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang Islam ada berapa? Bagaimana hukum membatasi jumlah istighfar atau zikir atau salawat agar dapat mengamalkannya semuanya sehari-hari dan hanya untuk diri sendiri? Jangan pernah dibatas-batasi yang belum pernah ada batasannya dari Rasulullah SAW. Ya, jika ada batasannya, jangan keluar dari batasan tersebut. Dari mulai awal-awal pemikiran seperti ini, timbullah nanti bid'ah. Man qayyadal mutlaqa bila dalil fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi amalan umum bebas tanpa dalil, maka dia adalah pelaku bid'ah. Maka hati-hati. Beristighfarlah. Kalau ada batasannya seperti zikir pagi istighfar 100, maka silakan batasi 100 di waktu zikir pagi atau zikir sore. Bersalawatlah. Jika ada batasannya hari Jumat untuk diperbanyak, perbanyaklah bersalawat di hari Jumat. Tetapi tidak dibatasi dengan jumlah bilangan. Sekian ribu kali, tidak. Maka perbanyaklah. Jangan dibatasi. Sesuai dengan yang diajarkan. Wallahu'alam. Apakah pendalilan kaum Asy'ariyah lemah karena saya ada melihat di Egi mereka membantah Ustaz Salaf menggunakan dalil juga. Sampai-sampai mereka juga menggunakan fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah, permasalahan akidah Asy'ariyah sudah jelas di dalam kitab-kitab akidah. Apa yang dibincangkan? Apa dulu permasalahan? Ya. Karena permasalahannya banyak. Apa dulu yang dibicarakan? Apa hukum senyum kepada pelaku bid'ah? Maka boleh saja. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah wala. Wala itu cinta, ingin dekat, menjadi kawan setia, menjadi junjungan, selalu ingin bersama. Nah, itu yang diperbolehkan. Ya, wallahu. Bagaimana cara membalas kebaikan teman yang mengenalkan dakwah sunnah yang mulia ini? Tetapi sekarang setelah lama tidak bertemu dia. Dia sudah menikah dengan lelaki kafir dan sudah mempunyai anak. Mungkin ini pertanyaan dari seorang ibu. Maka jawabannya adalah nasihati. Cara membalasnya adalah hubungi dia, nasihati dia. Kemudian doakan dia untuk kembali kepada ajaran agama yang benar. Dan saya ingin mendudukkan permasalahan. Seorang muslimah haram menikah dengan lelaki kafir. Apapun agamanya, agama kafirnya. Dan ini ijma' ulama. Tidak ada khilaf di dalam. Mau dia Yahudi, laki-lakinya, Nasrani, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, Majusi, apa saja. Seorang muslimah haram menikah dengan lelaki kafir. Ya. Dengan lelaki kafir. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Sungguh budak sahaya diperjualbelikan yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik yang mempesona kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan lelaki-lelaki musyrik sampai mereka beriman. Dalil tegas di dalam Al-Qur'an. Jelas seperti matahari di siang bolong. Haram hukumnya perempuan muslimah menikah dengan lelaki kafir. Ya, dan apabila terjadi juga pernikahan, maka wajib dipisah, bukan dicerai. Tidak ada kata cerai pada hubungan ini. Wajib dipisah. Dan pernikahannya batal. Berarti selama dia melakukan itu, dia berzina. Paham ini para ikhwah? Dan nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Selama bapaknya tidak masuk Islam. Kalau anaknya perempuan, maka pada saat itu dia, kalau seandainya beragama Islam anaknya perempuan tersebut, dia tidak bisa menasabkan dirinya kepada bapaknya yang biologisnya tadi. Dan tidak bisa menjadi walinya. Tidak bisa diwarisi. Dan tidak bisa mewarisi sang bapak tersebut. La yarithul muslim al-kafir wal-kafir muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Nah. Cukup? Ada lagi? Sudah. Ya. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.